dawuh ngono. Wa qiraatil Qur'an, dan yang ketiga membaca dan mendalami Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan akhlaknya Kanjeng Nabi, sumber dari semua ilmu, sumber dari semua aturan, sumber dari semua kebenaran dituangkan dalam Al-Qur'an niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ironinya sekarang Bapak Ibu, kula sampean niku kadang-kadang aneh. Lek ngerti apa krungu Al-Qur'an dilecehno, gayane ngamuk-ngamuk. Kayak kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang bikin negara kita hiruk pikuk gara-gara ada tokoh yang dianggap melecehkan Al-Qur'an. Kuwabeh ngamuk-ngamuk. Betakbir kabeh. Hui. Hui. Nah, padahal tanpa kita sadari kita sendiri juga sering melecehkan Al-Qur'an. Nyun pangapunten. Wong sampean yo duwe Qur'an, tapi yo ora tau sampean waca. Ning dikletakno ning dhuwur lemari nganti bledugen, kadang dipangan rayap, diteleki cecek. Apa kuwi jenenge ora melecehkan? Kita iman kepada Al-Qur'an, kita yakin bahwa Al-Qur'an itu undang-undang kita, tapi perilaku kita sering bertentangan dengan Al-Qur'an. Apa itu bukan melecehkan Al-Qur'an? Uripe kula sampean sering nyimpang teko garis-garis Al-Qur'an, apa itu bukan melecehkan Al-Qur'an? Ngono gayane Qur'an dilecehno ngamuk-ngamuk. Anjene karaktere wong kauman yo ngono ku. Wis ngono kuwi. Misale kok ngene iki eneng tokoh sing ngomong, semua umat Islam dilarang melaksanakan salat Jumat, sak kaumane metu kabeh. Nggawa celurit, nggawa pedang, nggawa pentungan. Padahal sing metu bengok-bengok nggawa celurit, nggawa pedang, nggawa pentungan yo ora tau Jumatan. Yo ngerti apa ngamu ketara. Lah aku kadang-kadang yo kudu guyu. Ngamuk-ngamuk gara-gara Al-Qur'an dilecehkan. Kuwi lho sing tau sing ngamuk-ngamuk mbok tau maca Qur'an mbok ora. Embo, nek aku kula pek hikmahe, malah kula pundut hikmahe. Di antara hikmahe adanya kasus ini, ghirah keislaman semakin kuat, umat Islam malah bersatu. Nyatane wingi aksi damai, dondek kono iku dijak kunut nazilah. Dijak solawatan, dijak zikir. Sing asale ora doyan kunut malah maca kunut. Sing asale ora doyan solawatan, yo melu solawatan. Gusti Allah ilek ape gawe api carane diantaranya ngono. Hikmah yang kedua, ayo golekno tokoh sa Indonesia sapa ae sing iso mengumpulkan jutaan umat muslim berkumpul jadi satu ngalang-alangi wukuf nek Padang Arafah. Sapa? Ahok. Lho iya apa ora? Lho ngene apa mboten? Nggih. Hebat iku. Berikutnya, lho Ahok sing agamane gak Islam blas iki lho. Gak Islam blas. Kuwi lho ngerti Al-Maidah 51. Lho sampean krungu Al-Maidah 51 kan gara-gara ono kasus iki lho. Wis aurunge iki kan ora ngerti blas to rupamu ngono. Mung kowe krungu Al-Maidah rumangsamu jenenge cewek. Nah Ahok sing agamane ora Islam lho ngerti Al-Maidah 51. Lho sampean krungu Al-Maidah 51 gara-gara ono kasus iki ngono kok ora izin sampean. Ini pukulan telak buat kita, betapa kita yang punya Al-Qur'an tapi kita jauh dari Al-Qur'an. Kita kurang dekat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an jarang kita baca, wong sampean gelem maca Qur'an ya setahun sepisan. Pendak Ramadan, melu tadarusan, ngono ae milih masjid, musala sing ana jajane. Maca gak sampai sak lempir nek jajan petang piring. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Artinya momentum peringatan Maulid Nabi ini mari kita jadikan motivasi kangge kula panjenengan bahwa kita harus sadar selama ini kita jauh dari Al-Qur'an, kita jarang membaca Al-Qur'an, kita malas mempelajari Al-Qur'an apalagi mengamalkannya. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Manten ngeten kudu sregep maca Qur'ane sedina sak jus. Insyaallah moko gak puenak modele. Lah sampeyan nek saged ngoten luar biasa lho, luar biasa. Berarti sak wulan khatam sepisan, setahun khatam ping 12. Nek kaboten yo sedina setengah juz. Berarti kan sak wulan 15 juz. Rong wulan khatam pisan, setahun khatam ping 6 sae. Kabotan ya sedina seperempat jus. Mau setahun iso ataping 3 niku. Lumayan. Kabotan ya sedina sak lempir. Lumayan tuh 10 dina oleh sak jus. Kabotan mateo. Wong Islam model opo? Ya terutama ibu-ibu, nggih Bu. Baca Quran, baca zikir, istighfar, sholawat agar lidahmu, lesanmu, bibirmu itu jadi indah, penuh berkah, penuh pahala. Mumpesene Nabi ngono, nawiru buyutakum bisholah wa qiraatil Quran, sinarilah rumahmu, keluargamu dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan-bacaan Al-Quran.